Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala khala wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya awal mula turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, ketika usia beliau umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 sana, 40 tahun. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Walladhi nazala bil-Qur'ani min Allah ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ahadul malaikatul muqarrabina al-kiram." Dan yang turun dengan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Malaikat Jibril. Dan Jibril adalah satu di antara sekian malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antara malaikat Al-Muqarrabin Al-Kiram yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala anil Quran, Allah berfirman tentang Al-Quran, wa innahu latanzilu Rabbil Alamin nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu, sesungguhnya Quran sungguh tanzil adalah diturunkan dari Rabbil Alamin dengan dua taukid. Disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, idza bu tanzil idza rabbil alamin, di mudhafnya tanzil kepada rabbil alamin, ini adalah isyarat ila anna hadzal Qur'an li jami'il 'alamin, diidhafahkan tanzil kepada Rabbil 'alamin sebagai isyarat bahwasanya Al-Qur'an itu li jami'il 'alamin, ya, untuk seluruh alam semesta. Dari itu sudah kita sebutkan satu di antara khususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya untuk seluruh Arab. Waktu itu khamsan wa lam yu'ta ahadun min anbiya'i qabli, salah satunya adalah wa kana al-anbiya bu'itha ila qaumihi khasatan, ya, wa bu'ithu ila an-nasi kafatan. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila kafatil wara. Kafatil wara ini diutus kepada semua. Lalu dari jinnya dan manusianya. Nazala bihi ruhul amin. Ar-ruhul amin yani Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Ya, dengan bahasa Arab yang mubin. Mubin di sini kata Syaikh Muhammad rahimahullah bermakna bayyin wa mubayyin. Bilisanin Arabi mubin. Mubin bermakna bayyinun, yaitu binafsi, jelas maknanya bayyin. Wa mubayyin, dan juga menjelaskan yang lain. Bayyinun binafsi, wa mubayyinun, wa mubayyinun li ghairi. Mubin bermakna bayyinun wa mubayyin. Wa qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, asyahid dari ayat ini menunjukkan bahwasanya asyahid anna hadhihi al-ayah tadullu, ayat ini menunjukkan ala anna al-qur'ana nazzala min indillah, bahwasanya Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal wasitata bainallah war rasul wa Jibril alaihi salam. Wa la wasita bainallah wa bain rasul, dan perantara antara Allah dan Rasul yang menyampaikan Quran kepada Rasul Nabi Muhammad adalah Jibril alaihissalam. Wa anna al-Qur'ana nazala bilisanin arabiyyin. Dan syahid yang kedua dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Quran itu nazala bilisanin arabi, turun dengan bahasa Arab. Yang ketiga yang sering kita sebutkan dan harus kita ingat-ingat, ya, ayat-ayat semisal ini adalah naw' min anwa'il adillah ala uluwillah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ia menyebutkan dalam Sa'iq Mursalah atau Mukhtasar Sa'iq Mursalah anwa' macam-macam bentuk yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas 20 lebih macam, dan setiap macamnya sekian dalil. Di antaranya ini ketika nas-nas menunjukkan Quran diturun. Wahyu turun, Quran turun. Wa innahu tanzil Rabbil alamin, menunjukkan Allah di atas. Sehingga wahyu Quran diturunkan kepada Nabi yang di bawah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad kana li Jibril alaihi salam min as-sifatil hamidati من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة. جبريل عليه السلام memiliki sifat-sifat terpuji yang agung. Lamnya lam, litamlik. Jibril memiliki sifat-sifat terpuji yang agung minal karam. Ya, karam sudah kita bahas. Jadi banyak kebaikannya. Kasratul khair. Wal quwwah, sifat kuat, memiliki kekuatan. Wal qurbi minallah, dan dia adalah malaikat yang didekatkan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal makanah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtiram bi malaikah, dihormati di antara para malaikat. Ya. Sehingga didengar suaranya, ucapannya. Satu hadis yang masyhur di antaranya menunjukkan innallaha idza habba 'abdan nada Jibril. Ya Jibril, in uhibbu fulanan fa ahibbah. Fa habbahu Jibril. Fanada Jibril ahla sama. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Fa habbahu ahla sama. Ya. Bila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, aku cinta kepada fulan. Maka hendaknya engkau mencintai dia. Maka Jibril pun mencintainya. Maka Jibril pun memanggil penduduk langit, yang para malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Hendaknya kalian semua cinta kepadanya. Maka ahlus sama pun mencintainya. Fayudha'u lahu al-qabul fil ard. Maka diletakkanlah qabul, penerimaan orang ini di bumi. Nah, kemudian juga Jibril alaihissalam di antara sifatnya adalah amanah wal husn, bagus, indah penampilannya, wat taharah, dan kesuci, memiliki kesucian. Ya. Sehingga semua sifat ini ma ja'alahu ahlan. Ya, sifat-sifat ini sifat-sifat yang menjadikannya ahlan, berhak. Li'an yakuna Rasulullah yuhihi ila rasulihi. Yang sifat-sifat ini menjadikan beliau adalah satu malaikat yang berhak untuk menjadi utusan Allah. Menjadi utusan Allah biwahyihi, dengan wahyunya, utusan Allah membawa wahyunya ila rasulihi, kepada rasul-rasulnya di bumi. Jadi kalangan manusia. Qala Allah Ta'ala berfirman, innahu laqala rasulin karim. Jadi yang pertama, Jibril memiliki sifat karam. Rasul sini maksudnya Jibril, utusan yang membawa wahyu. Karim ini sifatnya karam. Dhi quwwatin, ini memiliki kuah. Lil arshi, lil arshi makin, ini memiliki makanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thumma amin. Muta'in di sini menunjukkan beliau muhtaram. Muhtaram baina malaikah. Iya, dihormati. Muta'in sehingga ditaati para malaikat. Amin tadi amanah. Faqala 'allamahu syadidul quwa. Tadi sudah menunjukkan Jibril itu memiliki kekuatan. 'Allama innama rasul syadidul quwa. Yang memiliki kekuatan yang sangat, yang Jibril alaihi salam sifatnya quwa. Dzu mirratin fastawa. Ini mirrah bermakna al-husni. Dhu hasanin, Merah bermakna indah, yang memiliki penampilan yang indah. Sebagian ulama kata Muhammad menyatakan lumiratin yani ala hayatin hasanah. Ia dalam bentuk penampilan yang bagus, yang baik. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa qala ta'ala qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuhabbitu alladhina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Ya, ruhul qudus. Ya, ini yang terakhir menunjukkan bahwasanya beliau disifati dengan at-taharah. At-taharah, kesucian. Ya, qul nazalahu ruhul qudus min rabbik, ini dalil di antara sifat Jibril adalah at-taharah. Qala qad bayyana Allah ta'ala lana awsafa Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita tadi sifat-sifat Jibril. Alladzi nazala bil Qur'ani min indih, yang turun membawa Al-Qur'an dari sisinya, menyampaikan kepada para afan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun membawa Al-Qur'an dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa tadullu ala idhamil Qur'ani wa inayatihi ta'ala bihi. Sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat yang terpuji, yang agung yang daripada Jibril alaihi salam yang disebutkan, itu menunjukkan bahwasanya Qur'an itu agung. Menunjukkan keagungan Qur'an. Menunjukkan sangat perhatian Allah kepada Al-Qur'an. Jadi penyebutan tentang sifat-sifat Jibril ketika menurunkan Qur'an itu bukan tanpa faedah. Ketika Allah menerangkan sifat-sifat terpuji pada Jibril, itu juga sebetulnya menunjukkan agungnya Qur'an. Kenapa? Ini satu kaidah yang perlu diingat. Ini satu kaidah yang perlu diingat. Fa'innahu la yursilu man kana aziman illa bil umuril azimah. Ini kaidahnya. Yang menunjukkan bahasanya Allah sebutkan sifat-sifat yang terpuji yang agung pada Jibril itu menunjukkan keagungan Quran. Karena la yursilu man kana aziman, tidaklah mengutus makhluk yang agung kedudukannya, yang bagus sifat-sifatnya, illa bil umuril azimah, kecuali ya dengan perkara-perkara yang agung. Ketika yang diutus itu adalah yang memiliki keutamaan, sifat-sifat yang bagus, menunjukkan pentingnya, agungnya, ya apa yang dibawanya, yang dia diutus dengannya. Di sini maksudnya Jibril yang memiliki sifat yang agung itu karena membawa, menyampaikan Quran yang agung. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab.